Karena satu dan lain hal, maka saya meminta untuk dipindah kitab tauhid biar hari Rabu malam. Ya, karena saya berpikir kitab tauhid adalah atau pelajaran akidah adalah pelajaran yang paling penting yang menentukan seluruh amal ibadah kita. Jika akidah kita buruk, maka amal ibadah kita akan buruk dan tidak bermanfaat. Makanya hari Rabu malam saya lihat dari jadwal-jadwal saya senantiasa tidak keluar dari Masjid Imam Syafi'i. Jarang untuk keluar. Buktinya sejarah kita selalu ada. Makanya kita ganti ya jadi malam Kamis untuk pelajaran akidah atau tauhid. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu permasalahan waktu ketika iqamah. Maka perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati saya ketika masuk ke beberapa masjid, yaitu mereka sangat monoton dengan waktu. 10 menit ya 10 menit, imam mau datang tidak datang pokoknya bangun. Ini keliru, tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi yang kita jadikan figur apa? Dalil. Saya sering mengucapkan itu. Yang saya jadikan figur adalah dalil. Jika ada dalil kita itu yang kita ikuti. Coba perhatikan hadis riwayat Muslim yang akan menjawab permasalahan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala taqumu hatta tarawni wa qad kharajtu." Jika telah diiqamahkan salat, maka janganlah kalian bangun sampai kalian melihat aku dan aku sudah keluar dari tempat rumahku menuju tempat sholat. Itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan begitulah semestinya yang kita lakukan. Ya, ketika sudah diiqamahkan sholat, maka kita tidak boleh bangun sebelum datangnya imam, kecuali imam memang beruzur. Dan ya, jangan bangun. Jadi menunggu imam berdiri semua, imam baru datang. Tidak, itu terbalik. Ya, meskipun sudah waktunya teng 10 menit, maka ya, diam dulu sampai datang imam, baru setelah itu diiqamahkan salat. Nah, permasalahan kapan bangun untuk iqamah salat ini juga permasalahan yang dibicarakan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa bangun ketika iqamah itu dimulai ketika qad qamatis shalah. Maka para ulama peneliti, para ulama hadis, maka menyebutkan la dalila alaihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan kalau kita diiqamahkan salat kapan bangun, yaitu ketika qad qamatis shalah, tidak ada dalil. Maka tidak ada waktu yang dibatasi oleh syariat. Boleh seseorang bangun ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dia bangun. Atau ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, boleh dia bangun. Atau ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, boleh dia bangun untuk apa? Untuk mendirikan salat. Itu pun dengan catatan imamnya sudah apa? Sudah keluar. Jadi ketika kita mematok 10 menit, 15 menit antara azan dan iqamah, itu hanya memberi waktu untuk orang-orang yang berwudu, untuk orang-orang yang mengerjakan sholat-sholat sunnah, ya. Dan kejadian tadi maghrib, ya, saya yang salah, yaitu melihat terlalu cepat, saya kira ini sudah habis waktunya. Nah, jadi ternyata 5 menit lagi, ya, ternyata 5 menit atau 7 menit lagi. Akan tetapi yang ingin saya katakan, beberapa kali sudah saya perhatikan, kalau sudah 10 menit bangun semua, nunggu saya. Ini tidak benar. Ya, jangan bangun sebelum apa? Sebelum imamnya datang. Ini kalau seandainya di masjid ada imam rotib. Imam rotib itu apa? Imam tetap. Bisa dipahami sekarang? Ya. Nah, kita masjid ahlu sunnah wal jamaah harus mengerjakan sunnah semaksimal mungkin. Nah, demikian. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kepada bab yang kedua. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Artinya bab keutamaan tauhid. Lihat, Pahami babnya baik-baik. Karena nanti kebiasaan Muhammad At-Tamimi rahimahullah, penulis buku ini, beliau akan menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenaan dengan bab, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan bab. Maka pahami baik-baik, bab kita adalah bab keutamaan tauhid. Dan apa saja yang dihapuskan dosa-dosa oleh tauhid tersebut. Jadi salah satu keutamaan tauhid adalah apa? Menghapuskan dosa. Dan bab tema kita yang besar yaitu bab keutamaan tauhid. Seperti biasa, beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita baca ayat yang pertama dalam bab itu sudah kita pelajari, yaitu surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan sebuah kezaliman, mereka lah mendapatkan keamanan dan mereka diberikan petunjuk. Ini sudah kita pelajari, surat Al-An'am ayat 82. Sekarang kita membaca hadis yang disebutkan oleh penulis, dan kalau saya katakan penulis maka itu adalah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau adalah ulama Islam di kota Najd. Ya, Najd itu sekitar Riyadh kalau sekarang, ya, Qasim kalau sekarang, di kota Najd. Dan beliau hidup di abad ke-13 Hijriah. Kenapa saya ulang ini? Karena banyak bapak-bapak yang baru dan ibu-ibu juga yang baru yang mengikuti kajian ini. Baik, kita baca hadis pada pertemuan ini yang pertama. An Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhraja." Artinya, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, tiada sekutu bagi Allah. Saya ulangi, barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bersyahadat bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hambanya dan rasulnya, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah, saya akan terangkan nanti, ini kita artikan dulu, dan kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam alaihassalam, wa ruhun minhu, dan ruh darinya, wal jannata haqqun, dan bersyahadat bahwasanya surga benar adanya, wan nara haqqun, dan bersyahadat bahwasanya neraka benar adanya, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia perbuat atau sesuai dengan amal. Akhrajahu, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah Al-Ansari, berarti penduduk kota Madinah. Berarti asli beliau adalah kaum Ansar Al-Khazraji yang berasal dari kabilah Khazraj. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau termasuk daripada pemimpin-pemimpin kaum Ansar. Jadi dalam sebuah kabilah, dalam sebuah kampung itu akan ada tetua-tetuanya, ada pemuka-pemuka masyarakatnya. Di antaranya ini, dari pemimpin kaum Ansar yang sangat terkenal dari kabilah kaum Khazraj adalah Ubadah bin Samit. Dan beliau Badriyun, orang yang mengikuti perang Badar. Kenapa disebutkan? Dan di sini kita ambil pelajarannya. Kenapa disebutkan beliau sebagai seorang Badri, seorang orang yang pernah mengikuti perang Badar? Apa bedanya perang Badar dengan perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Mu'tah dan lain-lainnya? Apa bedanya? Kenapa disebutkan Badri? Apakah ada keistimewaan khusus dalam perang Badar? Maka jawabannya iya. Ya, utamanya perang Badar adalah orang yang mengikuti perang Badar, baik dia meninggal di peperangan ataupun hidup setelah peperangan Badar, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwasanya wa ama daraita, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya orang yang ikut peperangan Badar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan salah satu mangqibah, salah satu predikat ataupun gelar yang sangat utama di tengah para sahabat, Badri, orang yang ikut perang Badar. Karena kedua kakinya masih berjalan di atas muka bumi, dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya beda orang yang tidak ikut perang Badar dengan orang yang ikut perang Badar, dan tidak mungkin peperangan diulang kembali. Nah, pelajarannya apa di sini, Pak? Pelajarannya bahwasanya kesempatan emas jangan ditunda-tunda, jangan dilalaikan. Karena kita tidak bisa menjamin diri kita untuk bisa kembali mendapatkan kesempatan emas tersebut. Kalaupun bisa kembali mendapatkan kesempatan emas tersebut, kita tidak bisa menjamin diri kita sehat. Kalaupun kita bisa mendapatkan kesempatan emas kembali, sehat badan, tidak bisa menjamin diri kita mendapatkan petunjuk untuk kembali menggunakan kesempatan emas tersebut. Maka kalau ada momen-momen penting, amalan-amalan yang mendatangkan pahala, seperti misalkan puasa Asyura, puasa Arafah, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah 1-9, ya, yang amalannya lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah, maka jangan lewatkan itu. Karena ya, salah satu keutamaan orang yang ikut perang Badar yang tidak bisa diikuti oleh sebagian kaum muslim yang masih belum berhijrah, belum bisa ikut perang Badar. Yang masih belum baligh, belum bisa ikut perang Badar. Ini ternyata di baliknya terdapat keutamaan, karena memang peperangan Badar itu adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Yaumul Furqan, hari pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah pada peperangan Badar, ya Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau seandainya engkau ya menghancurkan kaum muslim sekarang, kamu tidak akan pernah disembah selamanya. Makanya perang Badar itu perang pembeda, mana yang hak, mana yang batil. Dan benar-benar kelihatan yang hak meskipun kecil. Nah, di sini pelajaran sangat menarik, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ada kesempatan dalam mengerjakan ketaatan, jangan ditunda-tunda. Dalam mengerjakan kebaikan, jangan nanti-nanti. Ya, jangan ragu-ragu. Kalau seandainya di depan itu kesempatan baik, maka terus ambil cepat, bersegera. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan disebutkan di sini beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah, dan beliau mempunyai umur 72 tahun. Itu Uqbah ibn Samit radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah makna hadis ini. Perhatikan baik-baik ya, karena ini penting sekali. Hadis ini merupakan pokok dasar Islam. Pokok dasar Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahadat. Syahadat artinya an-nutqu bil lisan. Syahadat. Barang siapa yang bersyahadat. Makanya saya tadi tidak mengartikan barang siapa yang bersaksi. Karena makna syahadat lebih banyak, lebih luas dibandingkan bersaksi. Ya. Barang siapa yang bersyahadat, maksudnya mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Catat baik-baik. Makna syahadat, karena dalam hadis ini disebutkan, man syahida, barang siapa yang bersyahadat, berarti dia mengucapkan dengan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi bukan hanya sekedar dengan lisan, harus diyakini dengan hati. Karena cuma kalau cuma lisan tanpa hati, jadi apa? Kalau cuma lisan tanpa keyakinan dalam hati, menjadi seorang apa? Munafik. Yang terdapat di zaman Rasulullah, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Lihat, nama ketua munafik itu Abdullah, Pak. Tidak menjamin dia enggak munafik. Abdullah namanya. Ya. Saking takutnya ketahuan, namanya jadi Abdullah. Ya, jadi jangan tergiur dengan nama, ya. Jangan tergiur juga dengan penampilan. Kalau saya memakai sorban gimana ya? Sorban besar gitu. Mantap ya Pak Haji Sofyan. Tasbihnya ganal pula. Ya. Setiap kali hendak bergerak, subhanallah. Ada keringat di sini. Innalillah. Salah. Astagfirullah. Dibuat-buat, susah jadi orang dibuat-buat. Tapi para ikhwah kembali, man syahida an la ilaha illallah. Barang siapa yang bersyahadat, maksudnya bersyahadat mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Kalau cuma meyakini dengan hati tanpa dengan lisan, seperti apa? Iblis. Meyakini dengan hati, tidak mengamalkan dengan konsekuensinya dengan anggota tubuh, iblis. Dia yakin bahwasanya Rabb dia adalah Allah, pencipta dia adalah Allah. Makanya dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah. Engkau telah ciptakan aku dari api dan dia, Adam alaihi salam, engkau telah ciptakan dari tanah. Jadi iblis mengakui bahwasanya pencipta dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diperintahkan untuk sujud, konsekuensi dari pengakuan dia terhadap Allah bahwasanya Allah adalah Rabb-nya, aturan tunduk patuh kepada Allah, dia tidak tunduk patuh. Maka syahadatnya enggak diterima. Maka harus ada tiga. Ya, orang yang bersyahadat, barang siapa yang bersyahadat, yang pertama mengucapkan dengan apa? Lisan. Yang kedua meyakini dengan hati. Yang ketiga mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut dengan anggota tubuh. Apa yang dia syahadati? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah yang sempurna. La ilaha artinya barang siapa yang bersyahadat tidak ada ilah, sembahan yang berhak diibadahi. Halus ada kata-kata yang berhak diibadahi. Ya, melainkan Allah. Ini makna la ilaha illallah yang benar yang sudah kita jelaskan. Karena kalau seandainya ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, saya bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka ini kurang sempurna. Dari sisi banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi semuanya Tuhan yang Yang apa? Yang batil. Ya, yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan yang berhak, yang hak, yang paling benar. Dan sembahan selain Allah itu adalah sembahan yang batil. Disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 62 dan juga surat Luqman ayat 30. Ya, yang saya bacakan tadi surat Al-Hajj ayat 62 dan hampir sama dengan surat Luqman ayat 30. Jadi kalau ada orang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadah, ya, tidak ada ilah selain Allah, ini kurang sempurna. Ya. La ilaha illallah. Dia artikan tidak ada sembahan selain Allah. Lihat, perhatikan baik-baik. Ini arti la ilaha illallah kurang sempurna. Kenapa? Karena ketika kita mengartikan tidak ada sembahan selain Allah, maka banyak sembahan selain Allah. Tetapi sembahan selain Allah, apa? Batil. Makanya kita letakkan di sini tambahan, tidak ada sembahan yang benar atau berhak, terserah pian lah, berhak atau benar, semuanya bisa dipakai. Harus ada ini. Tidak ada sembahan yang benar atau yang berhak selain Allah. Karena kalau kita mengartikan tanpa ini, maka nantinya kita akan meniadakan realita di tengah-tengah kita. Tidak ada sembahan selain Allah. Oh, banyak orang nyembah sapi, nyembah salib, nyembah patung, nyembah pohon. Banyak sembahan selain Allah. Nah, yang kita tiadakan adalah tidak ada sembahan yang berhak atau benar selain Allah. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Jadi kalau ditakuni, makna yang benar la ilaha illallah adalah ini, dalilnya apa? Lihat pian surat Al-Hajj ayat 62, surat Luqman ayat 30. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wahdahu la syarikalah. Ini penekanan berarti semata. La syarikalah. Semata, wahdahu itu artinya semata. Sudah bersyahadat la ilaha illallah, wahdahu lagi. Semata. Kemudian ditambah lagi dengan penekanan yang lain. La syarikalah. Hah? La syarikalahu. Wahdahu artinya semata. Artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Semata. Ya, koma semata. Kemudian tambahan lagi, tidak ada sekutu baginya. Ini benar-benar tauhid. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Ini yang disebut dengan apa? Tauhid. Kalau ditanya, malam Kamis belajar apa? Belajar tauhid. Tauhid itu apa? Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Gampang kan? Gampang. Ya. Di dalam kajian di sini di Masjid Imam Syafi'i kada ada ilmu khusus, ilmu VIP. Mungkin Pak Musa dekat dengan saya dapat ilmu khusus, enggak ada. Semuanya sama. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ajaran Islam siapapun berhak mendapatkannya. Nah, kemudian para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari, wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan bahwasanya Nabi Muhammad amba Allah abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Lihat. Sesudah kita pahami ini, dan pada pertemuan yang sudah saya sebutkan, pada pertemuan yang sudah lewat, la ilaha illallah itu mempunyai dua rukun. Yang pertama apa? Siapa yang masih ingat? Penafian. Yang kedua apa? Penetapan. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak. Penafian. Kalau orang cuma mengucapkan la ilaha, jadi apa? Jadi ateis, tidak bertuhan. Maka harus ada pengecualian, yaitu illallah. Tetapi kalau orang, ini masalah menarik juga ini, karena saya sering menyinggung masalah bacaan-bacaan la ilaha. Artinya apa tadi Pak? Tidak ada sembahan yang berhak. Kalau orang bersyahadat cuma sampai sini, la ilaha, asyhadu an la ilaha, ini enggak sempurna. Jadi ateis dia, tidak bertuhan, tidak menyembah kepada seorang pun, karena dia mengatakan tidak ada ilah yang sempurna, tidak ada ilah yang berhak. Tetapi kebalikan juga, kalau dia cuma mengucapkan illallah, jadi kaulo simanunggaling kaulo gusti, wahdatul wujud, illallah, hanya Allah. Artinya apa? Semua yang ada di muka bumi ini, manusianya kah, binatangnya, hanya Allah itu. Itulah perwujudan Allah. Ini namanya simanunggaling kaulo gusti, artinya wahdatul wujud. Jadi orang kalau cuma mengucapkan illallah itu keliru. Maka ya, jangan sampai diputus-putus zikirnya. Illallah, illallah. Itu bisa nanti wahdatul wujud. Bisa dipahami maksud saya? Nah, maka inilah rukun daripada la ilaha illallah, peniadaan. Yang kedua, penetapan. Ini sudah saya jelaskan ya. Ya. Sekarang kita, wa man syahida anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersyahadat Muhammad abduhu wa rasuluhu. Lihat. Ini gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengangkat beliau di atas gelar ini pasti terlalu berlebihan. Siapa yang merendahkan beliau dari gelar ini pasti terlalu menghinakan. Ini dua gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambanya dan rasulnya. Hamba tidak boleh disembah. Karena beliau hamba, hamba Allah, enggak boleh disembah. Enggak boleh orang minta, wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Boleh enggak? Hah? Boleh enggak? Masih ragu-ragu nih. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena satu, doa hanya milik Allah. Yang kedua, yang memiliki syafaat hanya Allah. Asy-syafa'atu lillahi jami'an. Syafaat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Allahumma syafi'i fiyya nabiyyaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan syafaat kepadaku dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintanya kepada Allah syafaatnya, bukan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ya minta keselamatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Kenapa? Karena inilah derajat Rasulullah, Abdullah, hamba Allah. Dan ini bukan menghinakan beliau, karena itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Lihat di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan abdnya, hambanya, budaknya. Inilah derajat Rasulullah. Kalau beliau Abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah, tidak boleh disembah. Itu konsekuensinya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, afala akuna abdan syakur. Ketika Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah diampuni dosamu, telah lalu yang akan datang, kemudian engkau sholat sampai bengkak kakimu. Beliau menjawab, apakah aku tidak ingin menjadi hamba, budak yang pandai bersyukur? Ini derajat beliau. Yang kedua derajat beliau adalah Rasulullah. Dan Rasulullah di sini maksudnya adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang konsekuensinya tidak boleh. Kalau kali ini tidak boleh ya. Ini istilah hurun lah. Kali ini tidak boleh. Yang tidak boleh di apa? Dustakan. Ya, yang tidak boleh didustakan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh ayat yang berbunyi Muhammadun Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Muhammad adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama mereka أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ, sangat keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang terhadap sesama mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Barang siapa yang bersyahadat anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh, itu maknanya tadi sudah saya sebutkan, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, sama juga. Kalau hamba tidak boleh apa? Disembah. Kalau Rasul tidak boleh apa? Didustakan. Artinya apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu kabar, baik itu syariat, tidak boleh didustakan. Kemudian yang kedua, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Ini bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Apa maksud kalimatuhu? Ya, kalimatnya. Nya kembali kepada Allah. Kalimatnya yang diberikan, yang dimasukkan kepada Maryam. Nabi Isa itu proses penciptaannya bagaimana? Maryam alaihas salam punya suami, sampai punya hamil akhirnya melahirkan Nabi Isa? Kan tidak. Makanya namanya Isa bin Maryam. Dan ini khusus untuk Nabi Isa. Nah, di sini sebenarnya banyak faedah. Saya ingin sebutkan faedah ini dulu. Kalimat maksudnya adalah kalimatnya, nya kembali kepada Allah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tanpa suami Maryam bisa hamil. Jadi maka jadilah bayi tersebut. Tanpa suami Maryam bisa hamil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam yang mengatakan kepada Jibril alaihi salam, ya, walam yamsasni bashar. Yamsasni bashar. Lihat, perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 47, Allah mengatakan qala rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Ya, wahai Rabbku, kata Maryam, bagaimana aku bisa memiliki anak? Tidak ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Ini pelajaran saya, pernah punya kajian judulnya Kisah Maryam dan Asia. Salah satu kisah yang paling luar biasa. Tularkan ini kepada istri-istri Anda, wahai bapak-bapak sekalian. Wahai orang tua, tularkan ini kepada anak-anak perempuan Anda yang di zaman sekarang mudah sekali dicolek, dipegang, dipeluk, dicium, sampai dibuntingi. Lihat Maryam alaihissalam. Kenapa dipilih oleh Allah menjadi ibunya Isa bin Maryam? Lam yamsesni bashar. Tidak ada seorang pun manusia yang menyentuhku. Maka saya katakan kepada, sering saya katakan, biarkan Anda dikatakan orang tua protektif, over protektif. Asalkan Anda bisa menjaga kesucian istri Anda, anak perempuan Anda, jaga. Jangan sampai mereka disentuh oleh seorang manusia pun, apalagi laki-laki. Meskipun bawa mobil Avanza. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik, saya lanjutkan ayatnya. Qala kadzaliki Allahu yakhluqu ma yasha. Kemudian Jibril alaihi salam menjawab ketika didatangi oleh Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jika telah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya mengucapkan untuknya kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Inilah yang disebut dengan apa? Kalimat Allah. Jadi Isa bin Maryam itu disebut kalimat Allah. Dan ini salah satu metode untuk mendakwahi kaum Nasrani agar masuk ke dalam agama Islam. Bahwasanya dalam agama Islam bukan Isa itu bukan seperti kaum Yahudi yang merendahkan Nabi Isa. Tahu Bapak Ibu sekalian apa kaum Yahudi menganggap Nabi Isa apa? Anak zina. Ya, Islam tidak. Islam mengatakan kalimatuhu. Kalimat Allah yang dengannya Nabi Isa menjadi manusia. Kun fayakun. Itu maksud daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh yang Allah ciptakan darinya. Bukan berarti Allah memiliki ruh kemudian dikasih setengahnya sama siapa? Isa. Bukan. Ini keliru pemahamannya. Yang benar adalah Allah menciptakan ruh, kemudian Allah masukkan melalui malaikat, masukkan kepada Nabi Isa. Itu yang disebut dengan ruhun minhu, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruh kepada Nabi Isa darinya, yaitu dari ciptaan Allah. Kemudian wal jannata haqqun wan nar haqqun. Dan barang siapa yang bersyahadat bahwasanya surga benar adanya, neraka benar adanya, apa ganjarannya? Orang yang bersyahadat sedemikian banyak tadi, adkhalallahu aljannata, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal. Sesuai dengan apa? Amal. Apa maksud sesuai dengan amal? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua tafsiran. Silahkan catat. Maksud sesuai dengan amal ada dua tafsiran yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Yang pertama adalah Allah akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga meskipun banyak dosanya. Ya, Allah akan memasukkan orang yang bertauhid ke dalam surga meskipun banyak dosanya. Yang kedua tafsirannya, Allah akan memasukkan ke dalam surga dan surganya sesuai dengan amal perbuatannya. Yang kedua, Allah akan memasukkan ke dalam surga dan surganya, tingkatan surganya sesuai dengan amal perbuatannya. Itu maksudnya sesuai dengan amal perbuatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari hadis yang kita ambil, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, keutamaan tauhid. Dari hadis ini keutamaan tauhid yang kita dapatkan apa? Memasukkan ke dalam surga. Bagaimanapun dosa yang Bapak miliki, selama tidak mensyirikkan Allah, pasti apa? Masuk surga. Bukan berarti di sini meremehkan dosa, bukan. Tetapi di sini kita menjelaskan keutamaan tauhid. Bahkan salah satu keutamaan tauhid yang kita bicarakan nanti, menghapuskan dosa-dosa besar. Ya? Apapun dosa yang kita miliki, selama itu kita bertauhid, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula kita akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kemudian pelajaran yang menarik dari hadis ini juga, yaitu cara masuk Islam. Bagaimana orang kalau ingin masuk Islam? Maka para ulama, jumhur ulama bersepakat, orang masuk Islam caranya hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah masuk Islam. Tentunya ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat tersebut, dia paham apa yang dia ucapkan. Ya, dia paham apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Kemudian setelahnya dia mengerjakan konsekuensi dari syahadatnya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Boleh enggak kita menambah dari dua kalimat syahadat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini? Yaitu kalau kami dulu di kantor Islamic Center Damam, kalau ada orang masuk Islam, kata syekhnya, katakan. Kemudian dia mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi si fulan itu terus mengikuti Rasulullah. Kemudian boleh ditambah dengan wa anna Isa Abdullahi wa Rasul, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam. Ini boleh tambahan. Kenapa? Untuk menghilangkan akidah sebelumnya. Ya, akidah sebelumnya apa tentang Isa? Mereka menganggap bahwasanya Isa adalah apa? Ibnullah, anak Tuhan. Maka boleh kalau seandainya ada orang Nasrani masuk dalam agama Islam ditambahi syahadat seperti itu, boleh. Saya paham maksud saya. Ya, tetapi secara umumnya cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dua kalimat syahadat ini sudah menggugurkan keyakinan dia seluruhnya sebelum dia masuk dalam agama Islam. Jadi pelajaran sangat menarik dari keutamaan tauhid. Apapun dosa yang Anda miliki, jangan pernah berbuat syirik. Permasalahan apapun yang Anda hadapi, ekonomi kah, ya, permasalahan anak dengan bini kah, jangan pernah melakukan penyimpangan tauhid. Anak sakit kah, sakitnya sangat menderita, jangan pernah menggagalkan tauhid Anda. Karena ganjarannya tadi, orang yang bertauhid seberapapun dosanya, maka apa janji Rasulullah, adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Kita cukupkan pelajaran kali ini. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astau, aqimu shufufakum, lurus rapat. Isi yang kosong, dekatkan kaki dengan kaki. Jangan biarkan syaitan memasuki sab kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis yang kita baca tadi, bahwa ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid, mereka bertauhid tapi mereka kadang-kadang melakukan maksiat, ya, mereka kadang-kadang melakukan maksiat, mereka mungkin lalai di dalam ketaatan kepada Allah, terperosok di dalam godaan iblis untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, akhirnya mereka melakukan dosa. Maka ahli maksiat tetapi dia tidak pernah mensyirikkan Allah, senantiasa bertauhid kepada Allah, maka kalaupun dia masuk ke dalam neraka tidak akan apa? Kekal. Ya. Ahli maksiat dari orang-orang yang bertauhid tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Tetapi perlu diperhatikan di sini. Sebenarnya orang yang bertauhid, orang yang paling jauh dengan maksiat. Konsekuensinya seperti itu. Semestinya seperti itu, idealnya seperti itu. Orang yang benar-benar bertauhid, karena salah satu inti tauhid adalah mengimani Allah mempunyai nama dan sifat. Dan salah satu nama dan sifat Allah adalah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kalau itu tertanam di dalam diri kita, Allah maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maka kita akan meyakini bahwasanya apa yang kita perbuat itu akan dilihat dan didengar serta diketahui oleh Allah. Ini menjadikan kita akhirnya menahan diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyatu baridul kufur. Ya, maksiat penghantar kekafiran. Kenapa? Coba sebutkan kepada saya jenis maksiat supaya saya bisa menjelaskan maksiat menghantar kepada kekafiran. Apa? Orang, contoh orang maksiat apa? Hah? Minum minuman keras misalnya. Ketika dia minum khamar, dia ini ketika bermaksiat itu, apakah dia tidak melihat, tidak merasakan, tidak meyakini Allah melihat dia? Allah mengetahui amal perbuatan dia? Allah mendengar apa yang dia ucapkan? Ini yang dimaksudkan oleh para ulama, maksiat penghantar dingin kepada kekafiran. Karena orang lagi maksiat itu, dia sadari atau tidak dia sadari, dia sedang meremehkan Allah. Nah, akan-akan ketika menegak minuman khamr yang memabokkan, ya, baik itu tidak keras ataupun ringan, yang penting memabokkan. Karena definisi yang diharamkan itu kan yang memabukkan, bukan keras atau ringan. Ya, kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukkan itu khomr. Jadi mau dinamakan minuman keras, mau dinamakan minuman ringan, ya, soft drink, apakah dia ringan atau keras, yang penting kalau memabukkan maka haram, disebut khomr. Ya. Nah, ketika dia meminum seperti itu, dia merasakan. Sebenarnya dia merasakan. Allah melihat dia, Allah mengetahui amal perbuatan dia, Allah mendengar apa yang dia ucapkan ketika dia lagi mabuk. Tetapi dia tetap maksiat, ini kan namanya sama saja dia seakan-akan saya katakan, tidak mengakui Allah, adanya Allah. Seakan-akan dia meniadakan penglihatan Allah. Seakan-akan dia meniadakan pendengaran Allah. Makanya disebut oleh para ulama, maksiat adalah apa? Pendekat atau penghantar kekafiran. Paham maksudnya? Bukan sekali orang maksiat langsung kafir, bukan. Tapi mendekatkan kepada kekafiran. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang pertama. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, salah satu cara orang masuk Islam adalah dengan bersyahadat. Dan cukup dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kalaupun ingin ditambah sebagai penekanan maka hukumnya apa? Tidak mengapa, diperbolehkan. Demikian wallahu alam sallallahu nabiyana Muhammad. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, pakai mic ya. Karena ini banyak yang dengar di luar. Ya, kasih Pak Suryansa. Nah. Ustaz, di pelajaran tauhid kita sering mendengar ada namanya ilah, ada namanya rob. Lahakun ma'budu illallah, atau mungkin contohnya Allahumma anta rabbi. Apa perbedaan Ustaz antara ilah dan rob? Bagus, sangat bagus pertanyaannya. Apa bedanya antara ilahun dengan rabbun? Ya, ilahun dengan rabbun. Maka ilahun diambil dari kata-kata ma'luh, dari fiilnya alaha ya'lahu, yang artinya menyembah, yang artinya sembahan. Jadi ilah itu adalah sembahan yang diibadahi. Adapun rabbun diambil dari kata-kata rabba yurabbi, memelihara, mengatur, memberikan rezeki, memelihara alam semesta, itu Rob. Nah, ada faedah menarik yang saya bisa ambil dari pertanyaan ini. Kebanyakan di dalam Al-Quran memakai kata-kata Rob kalau lagi berdoa. Coba ambil doa dalam Al-Quran apa? Rabbana atina, paling hafal pokoknya. Dan itu doa paling bagus. Dan saya tidak setuju disebut doa sapu jagat itu semacam akan ada penghinaan terhadap atau perendahan doa itu. Doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Daripada kita menyebutkan semua, cukup yang umum, semuanya dapat. Ya Allah, di dunia berikan saya istri yang salehah, rumah yang luas, transportasi yang bagus, ya, anak yang kuliah bagus, dapat pekerjaan, cucu-cucu yang mungil-mungil. Sebutan enggak cukup nanti. Ya. Tapi cukup Rabbana atina fid dunya hasanah. Semua yang disebutkan tadi masuk dalamnya. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Nah, kenapa dalam Al-Quran banyak sekali Rabbighfirli, Rabbana ighfirli, Rabbana Rabbi, memakai kata Rabb untuk berdoa dalam Al-Quran. Sedangkan dalam hadis Rasul, ya, sering menggunakan apa? Allahumma, yang diambil dari kata ilah tadi. Allahumma, wahai Allah yang disembah, Nah, rahasianya, menariknya adalah ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Rabb, kalimat Rabb lebih banyak daripada Allahumma, karena Al-Quran adalah firman Allah, maka Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Makanya banyak doa-doa memakai apa? Rabb. Sedangkan doa dari hadis itu berasal dari Rasulullah yang merupakan hamba Allah, maka banyak memakai kata-kata Allahumma sebagai bentuk penghambaan diri. Paham maksud saya? Nah, itu rahasia menarik. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Ustaz, berkaitan dengan kalimat Allah dalam surat Luqman ayat 27, walau annama fil ardi man sajaratil abrin nabidat kalimatullah innama hadil hakim, yang artinya seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, laut menjadi tinta, ditambahkan 7 laut sesudah keringnya, ini saya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Yang kata kalimat ini apa setara dengan kalimat yang terjadinya kehamilan Maryam? Ataukah mungkin ada penjelasan lain tentang kalimat tersebut? Termasuk di dalamnya firman-firman Allah. Jadi Allah itu mempunyai sifat berbicara, tetapi tidak berbicara selalu. Karena kalau berbicara selalu disebut cerewet. Kita aja punya bini kalau cerewet, panat mendengarinya. Ya? Iya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tetapi tidak berbicara selalu, tidak juga diam selalu. Makanya Allah berbicara kaifa yasha wa mata yasha. Kapan saja Allah ingin dan bagaimana saja Allah ingin berbicara, Allah berbicara. Ya. Nah, kalimat Allah yang dimaksud dalam ayat yang disebutkan tadi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis. Kalau tidak salah itu surat Al-Kahfi. Ya. Kalimat yang dimaksudkan bahwasanya akan habis air-air di lautan kalau seandainya dituliskan kalimat-kalimat Allah, dan itu belum cukup. Maksud kalimat di sini adalah seluruh firman Allah. Artinya Allah berbicara kapan saja, di mana saja, sekehendak Allah. Ya, dan termasuk di dalamnya kun fayakun. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari yang menulis, bagaimana kalau dahulu pernah pergi ke paranormal? Maklum dahulu ing masih tidak mengetahui banyak ilmu agama. Apakah itu sudah melakukan kesyirikan? Dan apakah setelah sekarang sudah bertobat, apakah dosa tersebut akan diampuni oleh Allah? Maka saya setiap kali ditanya tentang seperti ini pertanyaannya, saya katakan satu, saya butuh perasaan seperti ini. Perasaan merasa berdosa tentang dosa-dosa yang telah lalu itu saya butuh. Saya perlu. Karena sebagian orang yang sudah mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penyakit yang dia dapati adalah merasa aman dengan dosa-dosa yang telah lalu. Merasa seakan-akan dosanya sudah terhapuskan, seakan-akan amalnya diterima. Ini keliru besar. Maka saya katakan kepada orang ini, bersyukur Anda mempunyai perasaan merasa berdosa, telah melakukan dosa pergi kepada orang yang dianggap pintar, dianggap tukang ramal, paranormal, orang pintar. Itu dosa yang Anda rasakan, itu petunjuk dari Allah. Merasa berdosa atas dosa-dosa yang telah lalu, itu petunjuk dari Allah, bersyukurlah. Yang kedua, bertobatlah sesegera mungkin dengan sebenar-benar tobat. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha penerima tobat. Saya sebutkan dua ayat yang mudah-mudahan orang yang bertobat tidak meragukan lagi Allah yang Maha pengasih. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat yang menunjukkan tentang mulianya Allah Subhanahu wa taala. Surat Az-Zumar ayat 53, ini ayat yang pertama. Bagi orang-orang yang ingin bertobat, maka perhatikan ayat ini baik-baik dan setelah itu segera bertobat semaksimal mungkin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya orang yang melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Disebutkan di sini dalam bentuk plural, adz-dzunub. Mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sudah disebutkan dalam bentuk plural, artinya seluruh dosa. Kemudian disebutkan seluruhnya lagi. Kemudian Allah mengatakan, setelahnya Allah tekankan lagi, innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun, maha pengasih. Ini ayat yang pertama. Di dalam surat Az-Zumar, ayat 53. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, yaitu diantaranya surat Al-Furqan, ayat 70. Lihat. Yang ingin bertobat dari seluruh dosa yang dia miliki, hatta syirk, sampai kesyirikan, sampai bukan hanya pergi ke paranormal, mungkin pernah pergi ke jin, berhubungan dengan jin, memiliki khadam. Dan ingat ya, meskipun dia ustaz, kiai, kalau sudah berhubungan dengan jin, minta tolong sama jin, apakah itu disebut dengan iblis atau syaitan atau khadam, sama saja. Tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali kepada siapa? Allah. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Tidak boleh, tidak ada yang namanya khadam-khadam. Ustaz, kalau dukun kan itu jin. Kalau yang orang-orang putih ini, khadam ngarannya? Enggak ada. Dari sini pula tidak ada ilmu hitam, ilmu putih. Memang hitam putih. Enggak ada. Yang minta sama jin adalah kesyirikan. Mau siapa yang minta saja. Entah dia tukang sihir, matanya picak, rambutnya panjang, giginya ompong, di depannya kemenyan. Atau orang berjenggot, pakai surban besar, dijatnya hitam, jubahan, bukan urusan. Kalau sudah minta sama jin, maka ini termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Maka saya katakan, ya, ingat surat Az-Zumar ayat 53, surat Al-Furqan ayat 70. Perhatikan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafuran rahima. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka, maka merekalah yang Allah gantikan dosa mereka dengan kesalahan mereka. Bertobat kepada Allah. Bukan hanya dosa dihapuskan, dosanya sebesar dosa yang Anda perbuat diganti oleh Allah dengan kebaikan. Anda memiliki Rabb yang membuka pintu taubatnya 24 jam setiap hari non-stop. Innallaha yabsutu yadahu billail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu bin nahar liyatuba musiu'ul lail. Sesungguhnya Allah merentangkan tangannya pada waktu malam, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertaubat. Nih, sekarang nih. Ya. Dan Allah merentangkan tangannya di waktu siang hari, agar orang-orang yang bertaubat pada malam hari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 24 jam, nunggu apa lagi? Anda memiliki Rabb yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah bertaubat, meminta kepada Allah, berdoa agar istiqamah. Karena petunjuk merasa berdosa, kemudian diberi petunjuk untuk bertobat, itu adalah benar murni dari Allah. Anda tidak pernah bayar, Anda tidak pernah daftar, dan itu pun tobatnya diterima atau tidak masih ketetapan siapa? Allah. Maka mintalah ketetapan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah mentalkin orang yang sakit keras hampir sekarat dituntun tidak lengkap la ilaha illallah tapi dibacakan atau dituntun Allah saja? Maka jawabannya ya, kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya nasihatkan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selalu hadapi permasalahan agama dengan dalil, bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Man kana akhra kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Maka talkinkan la ilaha illallah. Ustaz, dia stroke, enggak bisa ngucapin. Talkinkan. Siapa yang bisa menggerakkan? Allah. Siapa yang bisa memberi kekuatan? Allah. Maka talkinkan la ilaha illallah. Cuma perhatikan, kalau sudah ditalkini la ilaha illallah, kemudian si yang lagi sekarat tersebut mengucap la ilaha illallah, kata jangan kada puas, kayaknya diulung kada puas teteh. Sekali lagi. Pas busia dengan takdir Allah, pas yang kedua la ilaha, jasidin meninggal. Jadi apa? Ateis. Cukup. Kalau sudah mengucapkan, biarkan, diamkan. Agar beliau meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Atau, kecuali kalau seandainya beliau melakukan gerakan lain, berbicara yang lain. Oh, berarti terakhir perkataannya bukan ucapan la ilaha illallah. Kita ingin terakhir ucapannya la ilaha illallah. Paham? Nah, wallahu a'lam. Silakan. Ustaz, di kantor Anda itu ada seorang Nasrani, mungkin ada terkait dengan ini. Jadi kadang dia sambil bercanda, dia kadang mengucapkan kata basmalah, alhamdulillah. Terus pernah dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi disuruh sama teman lanjutkan katanya asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia enggak mau, cukup asyhadu alla ilaha illallah. Tapi habis itu saya percaya aja itu Nabi Muhammad katanya. Apakah ini juga berkaitan dengan para kaum jahiliyah yang tidak mau menyebutkan, walaupun terlepas dari dia memahami secara lisan atau perkataan iya, hati ya, tapi dia tidak mau mengamalkan. Apakah ini ada hubungannya? Itu pertama. Iya. Terus yang kedua, saya mohon penjelasan, karena anak ini kadang atasan kebanyakan orang-orang kafir. Jadi muamalah yang ucapan yang kadang, apakah itu bentuk doa ataukah cuman ucapan dukungan, apakah semoga sukses, semoga berhasil, semoga berjalan lancar, itu termasuk doa. Karena kan tidak boleh seorang muslim untuk mendoakan orang kafir, karena ada benang tipis sekali yang antara dukungan atau ucapan muamalah biasa dengan doa yang berakibat itu menyebabkan kita salah. Iya, bagus pertanyaannya. Jazakallahu khairan atas pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang ucapan seorang teman Nasrani tadi. Maka apabila dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja, siapapun orangnya, maka kalau dia non muslim atau kafir, tidak cukup. Dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi tidak cukup. Kemudian apalagi diucapkannya dalam bentuk ucapan yang bercanda. Karena bersyahadat harus dengan seperti yang saya katakan tadi, an-nutqu bil lisan wal i'tiqadu bil janan wal amalu bil arkan. Itu mengucapkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, dan mengamalkan konsekuensinya dengan anggota tubuh. Nah, apabila dia mengucapkan pun dua kalimat syahadat, dia harus punya niat apakah untuk masuk Islam atau tidak. Demikian. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua masalah mendoakan orang kafir. Bukan berarti ya Islam melarang mendoakan orang kafir secara totally. Total maksimal tidak. Tetapi mendoakan yang dilarang adalah bahwasanya seorang muslim dilarang mendoakan orang kafir untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Adapun orang muslim mendoakan orang kafir agar mendapatkan petunjuk, maka dipersilahkan. Semoga dia masuk dalam agama Islam, semoga dia diberikan petunjuk untuk menerima keislaman, maka ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah mendoakan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis, ada ayat yang berbunyi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sebentar ya. Yes. Maka surat At-Taubah ayat 113, makana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas untuk seorang nabi dan orang-orang beriman untuk meminta ampun. Lihat, yang dilarang adalah istighfar, memintakan ampun kepada Allah. Untuk siapa? Kepada Allah, untuk orang-orang musyrik, meskipun mereka para kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Seperti itu, ya. Jadi tidak diperbolehkan. Adapun doa tadi, semoga sukses, semoga sehat, maka tidak mengapa. Itu hanya doa kita untuk seorang manusia kepada manusia lain, dan itulah indahnya Islam. Yang tidak diperbolehkan kita berdasarkan nas itu saja. Dan ini ayat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memintakan ampun untuk ibu dan bapaknya. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda pernah mengikuti kajian, kemudian dibarengi dengan zikir pertamanya la ilaha illallah, kemudian hu hu hu, kemudian dengan apa itu dibenarkan? Apa tuh? Dengan nafas. Oh, nafas. Iya. Misalkan ulun diludahi. Baik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sepanjang pengetahuan saya terhadap zikir-zikir dan kitab-kitab hadis yang saya baca tentang zikir dan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir kecuali dengan ucapan atau kalimat yang dalam ilmu nahwu jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna. Dalam bahasa Inggris apa? Kalimat sempurna. Ya, yang dipahami. Contoh misalkan, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali dengan Allah. Apalagi? Belum lagi Allahumma salli ala Muhammad, belum lagi Sayyidul Istighfar, Astaghfirullah. Semuanya adalah kalimat yang apabila diucapkan merupakan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Ya. Nah, maka ketika diucapkan tadi illallah atau hu hu hu, maka ini belum ada contohnya. Kenapa? Karena tidak sempurna. Hu itu kalau seandainya kita secara zahir hu, ya, maka itu berarti dalam bahasa Arab dhamir, dhamir ghaib, yang artinya kata ganti orang ketiga, yang artinya dia untuk laki-laki. Berarti kalau orang berdoa berzikir seperti itu, berarti dia mengatakan dia, dia, dia. Oh, kenapa? Kata orang Arab, es muskil. Ada apa yang tanya? Dia-dia itu kenapa? Gitu. Ya. Apalagi nanti yang tadi, nafas. Ya. Saya nggak tahu tadi ibu mencontohkan gimana. Maka belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau seandainya diamalkan, kita berhak untuk bertanya, apa dalilnya? Mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan? Yang lebih parah lagi, kadang-kadang keyakinan bahwa ucapan la ilaha illallah itu adalah zikirnya orang awam. Kalau ucapan zikirnya orang yang khas, ya, orang yang khusus, maka illallah. Zikirnya orang yang khawasul khawas, very important person itu hu tadi. Berarti selama ini Rasulullah SAW orang awam, karena tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW hal seperti itu. Ya, maka saya juga tidak setuju kalau seandainya ada orang berzikir ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Artinya wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Lalu kenapa? Ente manggil Allah kenapa? Ada apa gitu? Wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Kan apa permintaannya? Ya latif ultuf bina, wahai yang maha lembut, kasihani kami, rahmati kami. Nah, itu baru bagus. Ya. Jadi Islam itu bukan agama yang asal kemudian kita tidak ada makna dan artinya. Semuanya bermakna dan semuanya mempunyai arti. Tidak ada asal-asalan. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, apa hikmahnya dalam sholat kita banyak mengucapkan Allahu Akbar? Ustaz, kita bisa saja menangis mengadu kepada Allah karena musibah yang kita derita. Tapi bagaimana caranya agar kita benar-benar menangis karena mengakui dosa-dosa kita? Ini dua pertanyaan. Yang pertama, apa hikmahnya kita mengucapkan Allahu Akbar di dalam sholat? Maka jawabannya, hikmah yang paling utama mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Makanya tidak sah. Ya, sebagian jumhur ulama mengatakan tidak sah orang kalau seandainya mengucapkan selain Allahu Akbar. Misalkan Allahu a'zam. Enggak sah. Ya, pendapat jumhur ulama enggak sah. Sebagian mazhab ada yang membolehkan tapi enggak sah. Kenapa? Karena di situ terdapat ittiba. Terdapat pengikutan terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kemudian nanti kalau misalkan boleh diganti Allahu ajal. Ajal itu artinya lebih besar. Saya ingat ajal itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Jadi subhanallah, perang Uhud itu banyak pelajaran. Salah satu pelajarannya adalah kalau untuk hak Allah dihina, maka kita langsung melawan. Tapi kalau diri kita dihina, maka man taqama Rasul sallallahu alaihi wasallam li nafsihi syai'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri sama sekali. Tapi kalau Allah dihina, langsung beliau lawan. Kata Rasul, kata waktu itu kalau tidak salah Khalid ibn al-Walid dan Abu Sufyan yang belum masuk Islam waktu itu. Karena perang Uhud mereka menang, kata mereka, al-yawmu yawmuna, hari ini hari kami wahai Muhammad. Boleh engkau perang Badar menang, tapi hari ini hari kami menang. Dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka nyari-nyari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul sallallahu di atas gunung. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengatakan a'ulu hubal. Artinya tinggilah berhala Hubal. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan qul Allahu a'la wa ajal. Katakan, waktu itu kalau tidak salah bersama beliau ada Umar bin Khattab atau ada sahabat yang lain, katakanlah bahwasanya Allah lebih tinggi dan lebih agung. Untuk hak Allah tidak boleh ditunda-tunda. Tidak ada main-main. Untuk hak kita, tidak mengapa orang menghina kita, buat apa balas dendam. Tapi untuk hak Allah, tidak ada boleh ditunda-tunda. Makanya hikmah yang paling utama dalam ketika kita mengucapkan Allahu Akbar adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti hikmah yang paling utama dalam mencium Hajar Aswad. Apa hikmahnya? Bukan Hajar Aswadnya bermanfaat. Yang bisa menyembuhkan, bisa kemudian dipesik. Kemudian kupiah. Ayo, siapa yang pernah melakukan? Subhanallah. Sampai ke Banjar kupiahnya masih berbau harum. Nyata ini disapui orang. ya. Bukan Umar bin Khattab, orang kedua yang paling paham tentang Islam, mengatakan, "Inni la a'lamu annaki hajarun la tadurru wa la tanfa'." Aku sangat mengetahui, wahai engkau Hajar Aswad, adalah batu biasa yang tidak bisa memberikan mudarat atau manfaat. "Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Itu iman Umar bin Khattab yang senantiasa bergantung kepada Allah, yang akhirnya dengan keimanannya iblis pun takut bertamu sidin. Ya. Jadi jangan ketika kita mencium Hajar Aswad meyakini Hajar Aswad itu ada apa-apanya, bukan. Kita menciumnya karena sunnah Rasul. Ya. Betul Hajar Aswad dari surga, tapi dia batu, bukan memberikan manfaat atau mudarat. Ya, batu dia biasa. Memang mengusap Hajar Aswad, menciumnya menghapuskan dosa, merontokkan dosa. Betul. Tapi dia batu, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat. Nah, itu salah satu hikmahnya. Tapi para ikhwah, bagaimana kita bisa mengakui dosa-dosa sehingga kita menangis ketika mengakui dosa-dosa tersebut? Cara paling utama, mengaku dosa. Kapan kita bisa menangis tentang dosa-dosa kita? Kalau kita merasa tidak berdosa. Mengaku berdosa. Selalu letakkan firman Allah, "Fala ya'manu makrallah illal qawmul kafirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang kafir. Tidak boleh merasa aman, merasa sedikit dosa, merasa banyak pahala karena sudah jenggotan, kemudian sedikit dosa. Siapa yang bilang? Ya, ini para ikhwah sekalian, merasa banyak dosa. Bukankah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat, "Walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilah"? Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, yang artinya orang-orang yang memberikan apa yang diberikan kepada mereka, orang-orang yang bersedekah, tapi hati mereka dalam keadaan bergetar, takut. Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang bersedekah, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, berzina, minum khamar, berjudi, kemudian mereka takut terhadap dosa?" Kata Rasulullah, "Lah, ya bintas Siddiq." Bukan, wahai bintas Siddiq. Bukan itu orangnya. Mereka adalah orang-orang yang puasa, sholat, zakat. "Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum." Takut amal mereka tidak diterima. Ini sering saya tekankan. Jangan merasa ujub dengan banyak amal. Siapa yang bisa menjamin amal kita diterima? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu kiat agar kita bisa menangis karena Allah, yang pertama, akui dosa di hadapan Allah. Yang kedua, ingat keutamaan menangis karena Allah. Apa keutamaan menangis karena Allah, Pak? Mendapat naungan. Yang lain apa? Apinya, matanya tidak akan disentuh oleh api neraka. "Lan yali jannar ainun bakat min khasyatillah." Coba rasakan itu. Lezat, benar-benar lezat. Lebih lezat dibandingkan kue brownies apapun. Lezat, benar-benar lezat. Menangis karena Allah. Menangis karena mengagungi kekuasaan Allah. Menangis karena Allah menerima taubat kita. Menangis karena Allah Maha Pengasih. Kalau bukan karena kasih dan sayangnya, kita tidak akan hidup. Menangis karena begitu besar nikmat Allah, padahal begitu banyak maksiat kita. Itu lezat, luar biasa. Menangis, tidak perlu menangis di tersesudu di hadapan orang banyak, apalagi disorot oleh syuting oleh TV. Ya. "Lan yali jannar," tidak akan pernah masuk ke dalam neraka sebuah mata yang menangis karena Allah. Lezat, begitu indah menangis karena Allah. Saya beri contoh satu. Satu beri contoh, mudah-mudahan bisa diamalkan. di hadapan kita ada maksiat, mampu kita mengerjakan maksiat tersebut, tidak ada yang menghalangi kita mengerjakan maksiat tersebut, tetapi karena agung kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, melirik maksiat itu saja saya tidak akan melihatnya. Itu lezat. Dan ketika kita berhasil melewati maksiat tersebut, itulah kelezatan iman. Makanya saya sangat tersentuh dengan judul dari Ustaz Abdullah Taslim kemarin. Saat-saat terindah di kehidupan manusia. Sebenarnya banyak yang bisa dikupas. Saat terindah di kehidupan manusia, ketika seseorang di hadapan dia ada duit haram, dia tinggal tanda tangan kecil saja, dia dapatkan duit haram tersebut. Tinggal klik saja, dia dapatkan maksiat tersebut. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Ada orang-orang yang berhijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lain, terutama dalam pekerjaan, untuk meninggalkan pekerjaan haram yang dia tidak tahu persis apakah pekerjaannya tersebut nantinya akan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi dia karena Allah dia tinggalkan, disitulah saat terindah dia. Meskipun setelah itu kadang dia terseok-seok. Itu saat terindah dia. Saat dia mudah melepaskan maksiat karena Allah. Itu saat terindah. Dan itu yang bisa menjadikan air mata kita berlinang karena dosa. Saat terindah adalah ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Sampai beliau meninggal. Beliau meninggal di hadapan kita. Kita yang mengurusnya. Saat terindah. Itu yang bisa menjadikan kita menangis karena Allah. Allah memberi taufik kepada saya untuk bakti kepada orang tua. Saat terindah adalah ketika kita di hadapan kita ada sebuah kesempatan untuk melakukan pemalsuan, melakukan penipuan, tapi kita tidak jadi melakukannya gara-gara takut kepada Allah. Saya takut ya Allah kepadamu, bukan kepada siapa-siapa. Saya tundukkan pandangan ini karena engkau ya Allah. Setelah itu berlalu, hal-hal yang diharamkan akhirnya tidak kita lihat. Subhanallah, luar biasa. Rasakan itu Pak. Ada perempuan di hadapan kita dengan pakaian yang tidak senonoh, kita tundukkan pandangan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Di situ kita akan merasakan lezatnya iman. Dan itu petunjuk hanya dari Allah. Dan ketika kita merasakan itu, tidak ada mata kecuali berlinang dengan air mata. Karena secara kekuatan kita tidak mampu. Kapan saat terindah manusia? Ketika seseorang sempurna melaksanakan amal ibadah. Misalkan ketika dia punya hajat, ingin membuat sebuah lembaga pendidikan. Ternyata berdiri pendidikan tersebut sedikit demi sedikit. Ketika masjid terbangun dari mulai kecil dengan segala macam permasalahan, akhirnya masjid ini terbangun. Lihat, indah, lezat sekali. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan. Pada saat itu berlinang air mata. Itulah saat-saat indah ketika dalam kehidupan manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari BBM, di musala dekat rumah belum ada muadzin tetap. Peran kita sebagai muslimah yang ingin tegar sholat di komplek kami, sedang saya perempuan. Kalau ke masjid luar sendiri khawatir ada fitnah, meski belum jarak safar kalau tanpa mahram. Dari Ummu Abdillah di Banjarmasin. Nah, yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah bahwa kalau seandainya dia pergi ke masjid, maka sebenarnya saya katakan kepada para wanita muslimah, sholat di rumah Anda lebih utama dibandingkan sholat di masjid. Meskipun sholat Anda di masjid diperboleh, diperbolehkan, terutama kalau seperti yang ditakutkan tadi terjadi fitnah dan bahaya, maka lebih baik dia mengambil tindakan preventif, yaitu menggunakan hijab yang paling kuat bagi dia. Benteng yang paling kuat bagi seorang wanita ada di mana? Di rumahnya. Ya, maka tidak sedikit wanita-wanita yang sudah keluar dari rumahnya karena keluar dari bentengnya terkuat, dia akan terganggu, ternodai kesuciannya. Karena dia keluar dari benteng dia yang paling kuat. Maka saya katakan, sholatlah di rumah, itu lebih baik. Jika ingin berjamaah, maka lebih baik. Kalau seandainya terjadi fitnah atau terjadi bahaya, maka harus ada mahram yang menemaninya, meskipun belum dalam jarak safar. Kalau terjadi fitnah ataupun bahaya yang akan menimpa dia, diperkirakan begitu. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah satu pelajaran penting pelajaran tauhid malam ini adalah Muhammad dan Abduhu Rasul. Di masyarakat, di musala, tempat ibadah, yang satu berdoa, Allahumma yashirlana jarata haramika wa haram rasulika, diberkati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di kantor atau yang satu lagi pada malam berikutnya dengan doa, Allahumma yashirlana jarata haramika wa haram rasulika, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Malam yang ketiganya, yang malam pertama tadi yang diberkati Muhammad ini, tiga kali mengulang. Artinya dia tetap ngotot pada bawahan Nabi Muhammad itu adalah memberi berkah. Ini bagaimana mengatasi masyarakat seperti ini, ya, karena mungkin belum paham, karena masalah ya ini berkembang banyak di masyarakat. Iya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa berdoa itu ada adabnya. Salah satu adabnya dalam berdoa adalah bertawassul. Dan arti tawassul adalah mengerjakan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti tawassul. Ya, mengerjakan sesuatu untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti tawassul atau wasilah. Ya, berarti bukan tawassul yang benar apabila menyebutkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti misalkan bertawassul dengan jah, dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan berkah Rasulullah SAW. Hadis berbunyi wa annal barakata lillah, dan ketahuilah bahwasanya berkah itu hanya milik Allah. Jadi yang paling bagus adalah Allahumma yassir lana, ya Allah dimudahkanlah kami untuk menziarahi masjid Nabimu dan Masjidil Haram, ya, dengan kemuliaan dan keluasan rahmatmu. Tidak perlu kita mengucapkan bibarakati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang penuh dengan berkah. Betul. Tetapi untuk berdoa dengan menggunakan berkah Nabi belum dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Demikian. Wallahu alam, kita cukupkan. Sudah hampir 9:30, takut kemalaman. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pengumuman.